السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-1 surah Al-Baqarah. Dan kemarin kita sampai ke ayat sekitar 85 ya, berarti sekarang 86. Baik. Ini belum ada yang online ya. Mungkin Bu Reni ya, silakan baca ya. Sambil tunggu yang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak ada keringanan bagi mereka azab, dan tidak ada bagi mereka penolong. Tidak ada yang menolong. Ini kan fi'il majhul ya, jadi kalau manajemen bagusnya, maka azab mereka tidak diringankan dan tidak pula mereka ditolong gitu. Maka azab mereka tidak diringankan dan mereka pun tidak ditolong. Ulaika ini mubtada. Alladzina. Ulaika alladzina syauhaitu ladina. Ulaika alladzina khobarnya. Ishtarau ini fi'il madhi. Ishtarau, wawu sebagai fa'ilnya, ishtarawul, al-hayata dunya maf'ul bih bil akhirah jar majrur, al-fa'u di sini harfu atfin, la sebagai apa ini, la nafi, yukhaffafu fi'il mudhari. Majhul. Oh, fi'il mudhari majhul. Anhum jar majrur. Al-azabu ini fa'ilnya ya. Naibul fa'il ya. Naibul fa'il ya dibilangnya ya. Naibul fa'il. Bentar Ustaz. Kemudian al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, hum di sini mubtada, yung sorun. Ini fi'il mudhari. Ini majhul juga ya Ustaz? Iya. Ya, fi'il mudhari majhul. Wawu sebagai fa'ilnya. Dan yung sorun ini sebagai khobar. Tafsirnya. Ula'ika humul ladhina asarul hayat tad dunya alal akhirati fala yukhaffafu anhumul azabu walaisa lahum nasirun yang suruhum min azabillah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia di atas akhirat, maka azab bagi mereka tidak akan diringankan, tidak diringankan, dan tidak ada penolong bagi mereka yang akan menolong mereka dari azab Allah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Mereka itulah orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan menjual kehidupan akhirat. Maka tidaklah azab mereka itu diringankan dan tidak pula mereka ditolong. Ini merupakan lanjutan ayat yang masih membicarakan tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi. Di mana pada ayat yang sebelumnya kita bisa melihat bagaimana orang Bani Israel itu hanya beriman dengan sebagian isi Taurat, lalu kufur dengan sebagian isi Taurat yang lain. Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia mereka dibanding kehidupan akhirat mereka. Dengan kata lain, mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Karena memang kebanyakan orang Bani Israel itu pada akhirnya tidak mau beriman ya kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yusarun." Maka azab mereka tidak akan diringankan dan tidak pula mereka ditolong. Ini merupakan akidah dari seorang muslim bahwasanya orang kafir betapapun baiknya di dunia, misalnya dia murah senyum, baik kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kemudian sering menolong, ya, sering menyumbangkan hartanya. Kalau tidak ada keimanan kepada Allah sedikit pun dalam hatinya, maka dia kekal di dalam neraka. Ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi. Ya, nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nih, walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna bim ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukumustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, dan kami telah memilih setelahnya beberapa rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa. Bukan memilih ya, Kofain itu maksudnya, dan kami iringi, maksudnya setelah Nabi Musa ini banyak rasul-rasul yang diutus kepada pada Bani Israel gitu. Dan kami telah mengiringi setelah Nabi Musa ini beberapa rasul dari Bani Israel. Dan kami telah memberikan kepada Isa ibnu Maryam bayinat, petunjuk ya. Iya. Yeah. Wa ayyad, dan kami memberi kekuatan kepadanya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul-rasul dengan, apakah setiap kali datang kepada rasul-rasul yang tidak sesuai yang dengan tidak kamu kehendaki, tidak kalian kehendaki mana? Yang tidak kalian kehendaki, maka kalian akan sombong, merasa besar, dan sebagian dari kalian berdusta, mendustakan mereka, dan sebagian kalian mendustakan mereka, dan sebagian kalian membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Tafsirnya. Walakod ataina Musa Taurota ya. Walakod ataina Musa Taurota wa ataina. Di Irab dulu dong. Oh ya, di Irab dulu ya. Dan wa huruf atof la huruf taukid kod. Taukid juga ataina fi'il madhi na domir sebagai fa'ilnya fa'ilnya Musa adalah maf'ul bi. Yang pertama al-kitaba maf'ul bi, yang kedua wa huruf atof kofaina fi'il madhi ma'tuf kepada ataina nas bagi adalah domir sebagai fa'ilnya min mimba'dihi mimba'di jar majrur ba'dihi idofa hinya domir sebagai maf'ul bi mudhof ilai bir rusuli jar majrur wa harfu atfin ataina fi'il madhi na domir sebagai fa'il ma'atuf kepada kofaina Isa maf'ul bi ibna badal Maryama sebagai mudhof ilai ya. Al-bayyinati adalah maf'ul bi yang kedua. Naam. Wa huruf atfi, harfu atfi. Ayyadnahu, ayyadna adalah fi'il madhi dengan domirna sebagai fa'il. Hu itu sebagai maf'ul bi. Biruhil kudusi, biruhi jar majrur. Al-kudusi mudhof ilai. A harfu istifham ya. Fa kan bukan a tapi hamzah. Hamzah ya, maaf. Hamzah sebagai huruf istifham. Fa huruf atfi. Kulla sebagai harfu apa? Tahu kejelas. Kullama. Enggak, kulama itu udah jadi apa namanya? Jadi satu ya. Satu kesatuan. Kulama dorob. Kulama ja'akum. Telah datang. Itu ja'akum fi'il madhi. Kumnya sebagai maf'ul bi. Rasulun adalah sebagai fa'ilnya. Bima jar majrur. La huruf nafi. Naam. Tahwa anfusakum. Tahwa itu tahwa fi'il mudhari. Oh iya. Tahwa itu fi'il mudhari. Anfusukum, anfusu sebagai fa'ilnya. Kum maf'ul bi. Istakbartum adalah fi'il mudhari. Oh, fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Istakbartum. Dengan domirnya adalah sebagai antum. Fa farikon kadzabtum. Fa huruf atof. Farikon sebagai maf'ul bi dari kadzabtum. Kadzabtum adalah fi'il madhi. Tumnya sebagai fa'ilnya. Wa huruf atof. Farikon adalah maf'ul bi yang didahulukan. Taktuluna adalah taktuluna fi'il mudhore. Dengan wawu sebagai fa'ilnya. Baca tafsirnya. Walakad atoina Musa Taurata wa'atba'anahu biruhi mimbani wa'atba'anahu birusuli mimbani Israel wa'atoina Isa bani Maryama mu'jiyatil wadihati waqawainahu Jibril alaihi salamu afakulama ja'akum rasulu bi wahyi min indillahi la yuwaf wa la yuwafiku ahwaukum la yuwafiku ahwaakum la yuwafiku ahwaakum ista'limu alaihi ista'laitum alaihi wa kadzabtum farid halo ista'limu dan sungguh kami telah menurunkan kepada Musa telah memberikan kepada Musa Taurat dan telah mengikuti dengan dan telah dan diikutinya dengan beberapa rasul dari Bani Israel dan kami telah memberikan kepada Isa ibnu anak Maryam mukjizat berupa wadi hati ya apa jadi. Ya, jadi kami berikan kepada Isa bin Maryam mukjizat yang jelas. Oh, dan kelak kami telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang jelas, dan kami kuatkannya dengan Jibril. Dan kami kuatkannya dengan Jibril alaihissalam. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul-rasul dengan wahyu dari sisi Allah? La yuwafiku kalian munawafiku. Wafiku itu apa? Yuwafiku. La yuwafiku ahwaakum yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Tidak sesuai dengan nafsu kalian. Kalian sombong kepada dan kalian terus mendustakan dan sebagian kalian mendustakan mereka dan kalian saling dan kalian membunuh mereka. Dan sebagian kalian membunuh mereka. Ya, watak dulu nak farikon. Iya, maksudnya sebagian kalian membunuh para nabi gitu ya. Taib bar kalau fik wa jazakallahu khairan. Wa iya, Ustaz. Taib. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffaynahu mim ba'dihi birrusul. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat. Wa qaffayna mim ba'dihi birrusul. Dan kami ikuti setelahnya itu dengan rasul-rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami datangkan, kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu mukjizat-mukjizat yang jelas. Dan kami perkuat, ya Isa bin Maryam, dengan Ruhul Kudus. Ini adalah gelar bagi Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian Rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri, maka sebagian kalian mendustakan mereka dan sebagian kalian membunuh mereka. Ini merupakan sifat buruk yang sangat buruk dari Bani Israel. Di mana ketika datang kepada mereka Rasul dan juga Nabi kepada mereka, maka tidak hanya mereka mendustakan, tidak beriman kepada Nabi tersebut, mereka juga membunuh para Nabi. Mereka juga membunuh para Nabi. Di antara Nabi yang dibunuh oleh Yahudi adalah Nabi Zakaria. Ya. Begitu pula Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang mereka ini kaum yang sangat ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum yang sangat membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking membangkangnya, mereka tidak hanya mendustakan para nabi, bahkan mereka membunuh para nabi. Ya, kalau ada yang nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak sesuai dengan selera mereka, maka selain mereka dustakan, maka tidak mau beriman pada nabi tersebut, mereka juga yang membunuh para nabi tersebut. Ya, di antara yang diketahui nabi yang dibunuh oleh mereka adalah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan betapa buruknya ya tabiat, betapa jeleknya akhlak dari orang-orang Bani Israel atau Yahudi. Nah, kita lanjutkan. Ayo Umida. Naam Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati-hati kami tertutup, bahkan Allah telah melaknat mereka dengan keingkaran mereka, dan sedikit sekali mereka yang beriman. Al-wawu harfu atof, qalu fi'lun madi, al-wawu sebagai fa'ilnya. Kulubuna, kulubu mubtada, kemudian na sebagai mudofun ilai, gulfun sebagai khobar. Kemudian bal, ini harfu idrob, la'ana fi'il madi, fi'ilun madi, hum sebagai maf'ulun bi, awohu latfu jalalah sebagai fa'il, bi kufri jar majrur, him sebagai mudofun ilai, alfa'u sebagai harfu atof, koli ilam, maktuf kepada hum ya Ustaz ya. Ini mana? Kolilan. Kolilan. Maktuf kepada hum. Sedikit sekali. Ini kolilan, ini kan artinya maka sedikit ya. Sekali. Sedikit sekali yang beriman gitu ya. Ya ke hum ya Ustaz ya. Maktuf kepada mereka. Tadi dulu ini kayaknya bukan matuf. Apa Ustaz? Tamyiz. Ini dia naat ya. Naat nah. bagi maful mutlak yang dibuang. Asalnya ma yu'minuna imanan qalilan gitu. Mereka yes. Tidak beriman walaupun dengan keimanan yang sedikit. Berarti naat qalilan naat dari maful mutlak yang dibuang. Kemudian ma sebagai isim mausul, isim mausul sebagai mubtada. Enggak, dia sebagai sifat dari. Oh sifat, sifat dari qalilan ya Ustaz. Nah. Sebagai naat, kemudian yu'minuna fi'il mudori, fa'ilnya al-wawu. Nah. Tafsirnya, waqala banu Israila li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kulubuna mudatun layan fudu ilaiha qauluka. Walaisal amru kama da'au bal kulubuhum mal'unatun madabu'un 'alayha wa hum madruduna min rahmatillahi bisababi hudihim fala yu'minuna illa imana qalilan la yanfa'uhum. artinya, dan Bani Israel berkata kepada Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati kami telah tertutup, tidaklah sampai menembus kepadanya perkataanmu, dan tidaklah urusan yang seperti itu, tidaklah urusannya seperti apa yang mereka sangkakan. Bahkan hati-hati mereka dilaknat, tertutup atasnya, dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah disebabkan keingkaran mereka, dan tidaklah mereka beriman kecuali iman yang sedikit, dan tidaklah itu bermanfaat bagi mereka. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa ustaz. Wa iyyaka. Wa qalu qulubuna ghulf. Bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, yaitu Bani Israel ya, mereka mengatakan qulubuna ghulf. Hati kami tertutup. Ya. Ini merupakan bentuk kesombongan dari Bani Israel. Mereka mengatakan bahwa hati mereka telah tertutup ya dari apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Artinya mereka enggak mau peduli dengan apapun yang disampaikan oleh para rasul. Dengan apapun yang ada pada Taurat, ya, pada kitab-kitab. Mereka tidak akan mau beriman. Ini bentuk kesombongan mereka. Ya. Sebagian manusia di zaman sekarang pun ada yang sikapnya semacam ini. Ketika didakwahi, ketika dijelaskan kebenaran, mereka seakan mengatakan kami tidak butuh dengan dakwah kalian. Kami tidak butuh dengan nasihat kalian. Apapun yang kalian ucapkan, hati kami, telinga kami ya tertutup bagi kalian. Ini merupakan sifatnya orang Yahudi dalam menerima nasihat. Ya. Mereka tidak mau menerima nasihat. Dan mereka berpikir bahwasanya perbuatan semacam ini yang merupakan keuntungan, kelebihan bagi mereka. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal la'anahumullahu bikufrihim." Bahkan Allah telah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Artinya ya, jauhnya mereka dari kebenaran itu sebetulnya dikarenakan karena sombongan mereka. Karena pengingkaran mereka. Karena seseorang itu semakin dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk laknat yang Allah berikan kepada mereka adalah Allah makin jauhkan mereka dari kebenaran. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat Allah akan balas mereka dengan balasan yang sangat yang sesuai, yang layak dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit sekali ya dari orang Bani Israel yang beriman, ya. Sedikit sekali dari Bani Israel yang beriman. Karena memang kalau kita lihat dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersama Bani Israel, ya, maka kita melihat kisah demi kisah yang menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang Bani Israel ini adalah kaum yang ingkar, kaum yang membangkang kepada nabinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Faisal baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika kitab datang kepada mereka dari sisi Allah yang dibenarkan untuk apa yang ada pada mereka, dan sebelumnya mereka memohon kemenangan pada orang-orang yang kafir. Dan maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka kafir dengannya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Wa harfu istinaf lama harfu jazmin. Bukan, lama ini bukan huruf jazm. Lama yang di sini dia zaraf. Oh, zaraf. Karena kalau lama yang huruf jazm itu setelahnya fi'il mudhari. Oke. Lama zaraf jaa jaa fi'il madi, fa'ilnya kitabun, hukumnya maf'ul bih ya. Naam. Min ingdi jar majrur lafzul jalalah. Mudaf ilai musaddikun na'at lima jar majrur ma'a zorof hum mudaf ilai wa harfu atsin kanu kana fi'il madi nakis waw isim kana min qoblu jar majrur sebagai khobar kana yastaftihuna fi'il mudhari fa'ilnya wawu alalladzina jar majrur kafaru fi'il madi fa'ilnya wawu fa harfu atfin lama zorof ja'a fi'il madi fa'ilnya ma hum maf'ul bihi terus arafu fi'il madi fa'ilnya wawu kafaru fi'il madi fa'ilnya wawu bihi jar majrur fa harfu atfin laknatullah mutadad. Iya mutadad ya. Lafzul jalalah mudhof ilai alal kafirin jar majrur sebagai khobar. Ya, wahina ja'ahumul Qur'anu min indillahi musaddiqan bima ma'ahum minat taurati jahaduhu wa ankaru nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa kanu qabla ba'satihi yastansiru nabihi ala musyrikil arabi wa yakuluna koruba mab'asu ya koruba mab'asu nabiyyi akhiriz zamani wa sanattabi'uhu wa nuqatilukum ma'ahu falamma ja'ahumur rasulu alladhi arafu sifatihi wa sidqahu kafaru bihi wa kadzabuhu falaknatullahi ala kulli man kafara binabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa kitabihi alladhi awhahu Allahu ilaihi. Naam. Dan ketika Al-Qur'an datang kepada mereka dari sisi Allah yang dibenarkan, untuk apa yang ada yang pada yang membenarkan apa yang bersama mereka? Yang membenarkan apa yang bersama mereka dari Taurat, mereka musuhinya. Dan mereka mengingkarinya gitu. Mereka mengingkari dan mengingkari Nabi kenabian Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum diutus dia yastansiruna ya. Apa Ustaz? Ya, memohon pertolongan. Oh, memohon pertolongan kepada orang-orang musyrik. Bukan. Arab. Jadi padahal jadi ini kalau manajemen bagusnya padahal sebelum diutusnya Nabi Muhammad mereka selalu meminta pertolongan kepada Nabi yang terakhir atas para musyrikin Arab gitu. Oh. Ya. Dan mereka berkata telah dekat diutusnya Nabi akhir zaman. Maka kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Bersama Nabi tersebut. Dan ketika datang kepada mereka Rasul yang telah mereka ketahui sifat-sifatnya dan kebenarannya, mereka kafir dengannya dan mendustakannya. Maka laknat Allah atas semua orang kafir dengan Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitabnya yang telah Allah wahyukan kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. طيب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, musaddiqul lima mahum, yang mana Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, di mana jelas dalam kitab Taurat telah tertulis tentang kedatangan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakininya. Apa buktinya? Buktinya adalah wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Dan dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu yastaftihuna. Mereka meminta kemenangan. Ya, alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Orang kafir di sini maksudnya adalah orang kafir Quraisy, ya. Para musyrikin Quraisy. Jadi, ya kalau kita baca sirah Nabawiyah. Orang Yahudi mereka tuh sangat yakin tentang kedatangan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada dalam kitab Taurat mereka. Buktinya apa? Buktinya, setiap kali orang Yahudi bertengkar dengan orang Arab, setiap kali orang Yahudi memiliki masalah dengan orang Arab, mereka selalu mengatakan, Qoruba maba'asu nabiyin. Ya, Qoruba maba'asu nabiyin akhir zaman. Telah dekat ya kedatangan nabi akhir zaman. Wasanat tabi'uhu wa nuqatilukum ma'ah. Nanti kami akan mengikuti Nabi tersebut dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Ini yang selalu diucapkan oleh Yahudi ketika bermuamalah dengan orang-orang Arab. Mereka selalu mengatakan, lihat aja nanti kalau Nabi akhir zaman ya telah diutus, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Ya, ini adalah apa yang diucapkan orang Yahudi setiap kali ya bermusuhan atau punya masalah dengan orang-orang Arab ya. Namun apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka ketika telah datang kepada mereka nabi yang telah mereka kenal. Jadi budahiris tanya ya, ma'arafu maknya ini adalah fa'il ya. Jadi telah datang kepada mereka, apa yang telah datang? Apa yang telah mereka kenali? Berarti maknya adalah fa'il. Ya, kafarubi. Jadi setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad, nabi yang telah mereka kenali sifat-sifatnya, karena mereka membaca hal tersebut dalam kitab Taurat, dan memang mereka betul-betul meyakini ya, buktinya apa? Buktinya setiap kali mereka berantem, setiap kali mereka punya masalah dengan orang Arab, mereka selalu mengatakan, nanti akan datang nabi yang terakhir, kami intinya kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad diutus? Kafarubih. Kafarubih. Mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafirnya. Jadi sebetulnya Bani Israel atau Yahudi ini sangat yakin ya tentang kedatangan nabi yang terakhir. Lalu kemudian ketika yang datang, ya ketika Nabi yang diutus ternyata bukan dari Bani Israel, mereka hasad, mereka dengki, ya, mereka merasa ya ras yang paling mulia. Harusnya Nabi yang terakhir pun dari mereka, karena banyak Nabi yang diutus kepada mereka. Maka dengan sebab kesombongannya ini, mereka tidak mau beriman kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Lanjut ya ke Bu Dahyalis ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sama ashtarau bihi anfusahum ayyakuru bima anzalallahu ayyunazzalallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fabara'u bi ghadabin ala ghadab kafirina adzabun muhin. Sama alangkah buruknya mereka membeli diri mereka ayyak furu, bahwa mereka kafir dengan mengingkari dengan apa yang Allah turunkan. Bagian itu dengki apa iri saja. Ya, bagian itu membangkang atau melampaui batas. Melampaui batas. Ayyuna zalallahu, bahwa Allah menurunkan dari karunia-Nya atas apa yang dihendaki. Atas siapa saja yang dihendaki. Atas siapa saja yang dihendaki dari hamba-hambanya. Ba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka kembali dengan kemarahan di atas kemarahan, kemurkaan di atas kemarahan. Walil kafirina azabu muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Bisa, ini apa ya Ustaz ya? Bisa itu fi'il madhi. Oh, terpisah ya. Bisa fi'il madhi, ma itu maf'ulun bih. Bukan, dia itu apa namanya sebagai tamyiz. Tamyiz dari bisa itu Ustaz. Ya, jadi bisa itu kan kayak misalnya kita mengatakan bisa fi'il mar'atu siapa gitu. Seburuk-buruk wanita adalah siapa. Ini namanya fi'il lizam dia. Fi'il untuk mencela. Nah, ini apa namanya? Kalau Quran seperti ini kan ada yang dibuang ya. Jadi dia betapa buruk di sini bisanya ada fi'il madhi lizam, nanti maknya adalah tamyiz dia. Bisa fi'lun madin, ma tamyiz dari bisa, ishtarau fi'lun madi, waw sebagai fa'il, bihi jar majrur, anfusa maf'ulun bihi, hum mudhofun ilaihi, ayyak furu, ayya ini apa Ustaz ya? Huruf syartin? Harfu masdarin wa nasbin. Oh, harfu masdarin wa nasbin, yak furu, fi'lun mudhari, waw sebagai fa'il, bima jar majrur, anzala fi'lun madi, Allahu fa'il, harfu jarah sebagai fa'il. Ustaz, bima ini hanya jar majrur atau ma-nya ini ada sebagai apa Ustaz? Jar majrur aja. Bagian na'ad Ustaz ya? Bagian itu? Ini kan bagian kan menjelaskan alasan. Berarti dia maful min ajli ya? Oh, maful min ajli. Menjelaskan alasan. Bagian maful min ajli. Ayyunazzalallah. Ay harfu nasbin. Yunazzala. Yunazzila. Fi'lun mudhari. Allah sebagai fa'ilnya. Min fadli. Jar majrur hi mudhofun ilaihi ala zorof ya Ustaz ya. Ala huruf jar. Huruf jar. Alaman itu jar majrur. Ala jar majrur man-nya ini alaman itu jar majrur. Oh, alaman jar majrur. Yasha'u fi'lun mudhari. Min ibadi jar majrur. Hi-nya sebagai mudhofun ilaihi. Jangan dibilang hi-nya tapi al-ha'u. Al-ha'u sebagai mudhofun ilaihi. Faba'u fa harfu istisnaf. Ba'u fi'lun madin. U-nya sebagai fa'il. Biwadabin jar majrur. Ala ghadab jar majrur. Walil kafirina wa harfu atfin. Lil kafirinya jar majrur. Jar majrur. Azabun. Lil kafirina jar majrur sebagai khobar muqaddam. Walil kafirina jar majrur sebagai khobar. Azabun. Azabun muqtada'nya, Ustaz. Azabun muqtada muhinun sebagai na'at. Naam. Saya baca tafsirnya. Qabuha ma ihtarahu banu Israila li anfusihim. Istabdilul kufra bil imani. Istabdalul kufra. Istabdalul kufra bil imani zulman wa hasadan. Lianzalallahu min fadlihi al-Qur'ana ala nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama faraja'u bighadabim minallahi alaihim bisababin juhudihim bin nabiyin. Jangan bisababin, bisababi. Bisababi juhudihim bin nabiyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ba'da ghadaballahu. Ghadabi kan ba'da dharab, setelahnya dharab mudhaf ilaihi. Ba'da ghadabillahi kadzalika alaihim bisababi bisababi tahrifihim at-taurata. Tahrifihim at-taurata. Walil jahidina nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzabun yazulluhum wa yuhzihim. Qabahu menjelekkan, Ustaz, ya. Qabuha itu maksudnya maka betapa jeleknya apa yang telah maka betapa jeleknya apa yang telah mereka pilih. Apa yang telah Bani Israel pilih. Apa yang telah Bani Israel, pilih untuk diri mereka. Apa yang telah Bani Israel pilih untuk diri mereka ketika mereka mengganti kekufuran dengan iman, kezoliman dan kedengkian. Ya, secara zalim dan dengki. Oh, secara zalim dan dengki. Dianzalallahu. Diinzalillahi. Karena Allah telah menurunkan keutamaannya. Karena Allah telah menurunkan keutamaannya, yaitu Al-Quran, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'u bighadabim, dan mereka kembali dengan kedengkiannya dari Allah atas mereka disebabkan pembangkangan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da sesudah kemarahan Allah. Kazalika alaihim, yang demikian itu atas mereka disebabkan mereka memalsukan Taurat. Waljahidina dan pembangkang dan bagi mereka. Dan bagi orang yang membangkang, menolak. Dan bagi orang yang membangkang atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka azabun, azab yang hina, dan mereka dihinakan. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih. طيب بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما اشتروا به أنفسهم. Betapa buruk ya apa yang telah mereka beli untuk diri mereka, maksudnya betapa buruk pilihan mereka. أن يكفروا بما أنزل الله, ketika mereka memutuskan untuk kafir kepada apa yang Allah turunkan. Bagian. Bagian ini ya karena melampaui batas. Karena mereka ini zalim dan juga hasad. Jadi mereka tidak mau beriman atau kafir kepada apa yang Allah turunkan dengan sebab bagian. Ya. Apa itu bagian? Di tafsirnya dijelaskan zulman wa hasada. Menolaknya secara zalim dan karena hasad. Kenapa dia hasad? Ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Karena Allah telah menurunkan keutamaannya kepada siapa saja hambanya yang ia kehendaki. Jadi Bani Israel atau Yahudi ini enggak terima karena nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab. Maunya mereka nabi terakhir itu dari Bani Israel. Kenapa? Karena banyak nabi yang diutus kepada mereka. Ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa pun mendakwahi mereka Bani Israel. Maka mereka pun ya tidak rela, hasad dengki mereka. Kenapa nabi yang terakhir, nabi akhir zaman bukannya dari kalangan Bani Israel, tapi malah dari bangsa Arab. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keutamaannya yaitu Al-Qur'an kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yaitu itu merupakan mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah karena Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha menetapkan. Jadi siapapun yang diangkat sebagai nabi itulah yang terbaik. Ya karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak bisa diatur. Nah, orang Bani Israel, orang Yahudi ini mereka enggak terima. Mereka sakit hati, mereka hasad karena ternyata nabi terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak menetapkan siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-Nya. Karena Allah Maha berkuasa, Allah Maha menentukan. Faba'u bighadabin 'ala ghadab. Maka mereka pun kembali dengan mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Artinya dengan sebab perbuatan mereka, dengan sebab kedustaan mereka, mulai dari mendustakan Taurat, bahkan mereka mengubah isinya agar sesuai dengan hawa nafsu mereka, lalu kemudian mereka menentang Al-Quran dan juga menentang Nabi Muhammad SAW hanya karena masalah ya ras, hanya karena masalah nabi terakhir bukan dari golongan mereka, maka mereka pun mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirin adabun muhin. Dan orang-orang kafir itu ya bagi orang yang kafir mendapatkan adab yang menghinakan mereka ya nanti di akhirat ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya alasan kenapa Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad itu merupakan alasan yang sangat sepele. Hanya karena nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Pun kalau melihat track record mereka selama ini, bisa jadi sekalipun misalnya nabi terakhir dari Bani Israel, mereka tetap akan menentangnya. Kenapa? Karena mereka sudah sangat biasa membangkang dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari kisah-kisah Bani Israel kita bisa mengambil kesimpulan seseorang itu kalau menjauh ya dari hidayah, sengaja menjauh dari hidayah, sengaja tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malah akan memalingkannya jauh dari kebenaran. Allah akan menjadikannya yang memiliki mata tapi tidak bisa mendengar kebenaran, memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran, memiliki hati tapi tidak bisa memikirkan, ya, berpikir sesuatu tentang kebenaran. Ini yang terjadi kalau seseorang itu terbiasa menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Mas Ari belum baca? Ini Pak Andi Pras dari awal belum pernah baca. Baik, kita coba ya. Ya, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ini ayat berapa ya, Ustaz? Baik, alhamdulillah akhirnya antum muncul juga. Ini udah tinggal sehari lagi nih. Sekarang ayat yang ke 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya'a Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ana sampai situ aja, Ustaz. Belum bisa menjelaskan satu-satu. Nah, terjemahin dulu. Wa'idah, dan ketika dikatakan pada mereka, kalian berimanlah dengan apa yang menurunkan Allah, mereka berkata, dengan apa yang Allah turunkan. Dengan apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Diturunkan atas kepada kami, dan mereka kafir dengan apa yang waro'a, ini apa ya? Dengan apa yang ada setelahnya. Gitu. Apa yang ada setelahnya. Dan padahal dia, padahal ini kan apa yang selain itu maksudnya Al-Qur'an ya. Iya, yang mereka berbuat selain itu Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu adalah al-haq, kebenaran. Ya, padahal kebenaran menjelaskan bagi apa yang bersama mereka. Iya, maksudnya Al-Qur'an adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, itu membenarkan isi Taurat. Mereka isi Taurat. Katakanlah falima ini apa ya, Tuh? Mengapa? Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman? Saya pikir bisa nggak? Belum, Ustaz. Sampai situ aja. Jabarat Taufiq, jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan. Kita minta Irab tadi siapa yang pertama? Bu Reni ya? Bu Reni, di Arab? Ya, Ustaz. Wawu, al-wawu harfu atfin iza waraf qila fi'il madhi. Fi'il madhi majhul ya? Ya, fi'il madhi majhul. Lahum jar majrur. Aminu fi'il amr. Wawu fa'ilnya. Bima jar majrur. Anzala fi'il madhi. Allah sebagai fa'ilnya. Qalu fi'il madhi, wawu sebagai fa'ilnya, nu'minu fi'il mudhari, bima jar majrur, unzila fi'il madhi. Nu'minu apa? Nu'minu fi'il madhi, Ustaz, ya, tadi sambil mikir. Fi'il mudhari. Benar ya, fi'il mudhari ya? Tapi fa'ilnya mana? Oh, fa'ilnya nu'nya, nahnu. Jangan bilang nu'nya, nahnu ya. Nahnu ya. Nu'minu fi'il mudhari, fa'ilnya nu, bima jar majrur, unzila fi'il apaan? Jangan bilang nu, fa'ilnya nahnu. Oh, ya, fa'ilnya beda antara nahnu. Ibu bilang nu sama nahnu. Kalau ibu bilang nu, berarti nu sama u'minu bisa dipisah. Bisa nggak nu'minu nggak dipisah? Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Jadi nahnu ya, nahnu. Fa'ilnya nahnu gitu ya, Ustaz. Nah. Bima jar majrur, unzila fi'il madhi. Alaina jar majrur, wawu harfu atfin, yakfuruna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, bima jar majrur, waro'a, ini bima waro'a, ini apa, maf'ul bih ya Ustadz ya, maf'ul bi dzaraf. Oh, dzaraf. Oh, dzarafnya. Oke, okay, dzaraf. Al-ha'u ini mudhaf ilaihi. Wawu harfu al-wawu harfu atfin. Huwa mubtada. Al-haqqu ini huwa al-haqqu khobar ya Ustaz, ya. Khobar. Musaddiqa musaddiqa ini hal Ustaz? Benar. Betul? Lima. Betul. Ya, lima jar majrur ma'ahum jar majrur qul ma'a dzaraf humnya itu mudhaf ilaih. Qul fi'il amr fa alfa'u harfu atfin lima ini apa namanya harf istifham ya Ustaz? Benar, istifham dia. Ya, istifham taqtuluna fi'il mudhari wawu sebagai fa'il anbiya a itu maf'ul bih lafzul jalalah mudhaf ilaih min qablu jar majrur in harfu harfu ini in itu apa sih namanya harfu syartin kuntum ka ini kanu ya fi'il madhi naqis tumnya sebagai isim kana mu'minina fi'il mudhari ini ya sebagai fa'ilnya dan mu'minina ini sebagai khobar kana tafsirnya wa idza qala ba'dul muslimina lil yahudi saddiqu bima anzalallahu minal qur'ani qalu nahnu nusaddiqu bima unzilallahu ala anbiya'ina wa yajhaduna ma unzilallahu ba'da dzalika wa huwal haqqu musaddiqan lima apaan? Bukan unzilallahu tapi anzalallahu. Oh yang ini wa yajhaduna mana Ustaz? Yang tadi awalnya pun mana ya nih? Kan yang, saya ulang ya Ustaz ya, saddiqu bima anzalallahu minal qur'ani, itu kan anzala. Anzalallahu itu semuanya. Oh itu yang belakangnya bukan u ya Ustaz? Manusia-manusia itu. Manusia. Nahnu nusaddiqu bima anzalallahu ala anbiya'ina. Soalnya yang di apa di qur'annya ada yang anzala, ada yang unzila, saya ngelihat itu. Mana? Di Qur'annya kan bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila. Jadi kirain sama qalu nu'minu. Enggak, beda-beda. Jadi ini anzala ya semua ya. Karena ada fa'ilnya. Oh, iya iya iya iya iya betul. Ya, ya Ustaz, ngerti. Oke. Nahnu nusaddiqu bima anzalallahu 'ala anbiya'ina wa yajhaduna ma anzalallahu ba'da dzalika. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum falau kanu yu'minuna bi kutubihim haqqan la amanu bil qur'ani allazi saddaqaha qul lahum ayyuhar rasul in kuntum mu'minina bima anzalallahu 'alaikum falamma dza qataltum anbiya allahi min qablu artinya dan bukan falamma falimadza. Oh, falima, subhanallah, falimaza, ya, ya. Falimaza qataltum anbiya Allahi min qablu. Dan ketika sebagian muslimin berkata kepada Yahudi, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, mereka berkata, kami membenarkan atau beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi kami, dan kami mengingkari apa yang Allah turunkan setelahnya. Padahal itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada pada mereka. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada kitab mereka, mereka akan beriman kepada Al-Quran yang membenarkannya. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, bila mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka mengapa mereka membunuh para nabi Allah sebelumnya? Ustadz, sekalian nanya, boleh nggak? Kalau qablu itu apa mu'rab atau mabni? Mabni. Jadi mabni. Gini, kan hukum asalnya dzaraf itu kan dia mu'rab ya. Yeah. Tapi khusus untuk qabla sama ba'da itu, di Quran ada beberapa yang kita bacanya min qablu sama min ba'du kan. Iya. Nah, jadi gini, kalau setelah zorof, ya kan mudhaf ilaih ya setelah zorof ya? Iya. Ya. Kalau mudhaf ilaihnya dibuang karena sudah dibahas sebelumnya, maka dia mabni ala dhommi. Oh. Ala jari. Iya, iya. Soalnya kalau tadi yang kita perhatikan setiap ada min qaul atau min ba'du pasti setelahnya enggak ada mudhaf ilaihnya. Oh, iya ya. Jadi kaidahnya gitu. Jadi akan selalu mabni kalau enggak ada mudhaf ilaih gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Oh, iya. Kayak tadi kan yang di baris ketiga yang ayat 89 di tafsirnya itu wa kanu qabla, karena masih ada mudhaf ilaihnya ya, Ustaz. Qabla ba'satihi tadi ya. Iya, kan ini khususnya ketika ada min kan. Iya, kan iya, iya. Kalau di ayat yang lain misalnya di ayat tentang apa yang ayat tolak ya, nanti kita akan baca kalau baca Al-Baqarah. Min qabli ayatamasa. Ya. Oh, min iya. Qabli ayatamasa. Kenapa di situ majrur, kasrah? Karena ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, iya. Okay. Tapi ketika nggak ada mudhaf ilaihnya, bacanya nggak min qabli, tapi min qabli. Qablu, ya. Jazakallah, Ustaz. Wa jazakallah khairan. طيب وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang Yahudi, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Qalu, orang Yahudi menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Padahal mereka, ya terhadap Taurat pun mereka menentang. Ini ya merupakan karakternya orang Yahudi, pandai bersilat lidah. Ya hanya ucapan di lisan saja. Padahal hakikatnya, kenyataannya, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak juga beriman kepada Taurat. Ya, ini hanya akal-akalan mereka saja. Mereka katakan, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, itu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah. Dan mereka kufur dengan apa yang datang setelahnya, yaitu Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Artinya, sebetulnya kandungan Al-Quran itu membenarkan isi Taurat. Kalau mereka mau jujur. Karena di dalam Taurat, ya terdapat perintah-perintah kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada para nabi dan rasul, termasuk nabi yang akan datang pada akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika para sahabat ya radhiyallahu anhum menasihati, berdakwah kepada orang Yahudi, aminu bima anzalallah. Berimanlah kalian ya dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Mereka berkelit, mereka mengatakan ya kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Ini ya alasan mereka. Maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah kepada orang Yahudi, kalau kalian mengatakan kalian hanya mau beriman dengan Taurat, katakan kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau begitu, kalau kalian mengatakan bahwa kalian beriman kepada Taurat, lalu kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah ya sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, kita melihat bahwasanya ya Rasulullah bersama para sahabat ya sudah sering ya berdakwah kepada orang Yahudi, tapi mereka sudah biasa berkelit lidah menebat kaum muslimin. Dan sebetulnya kalau kita lihat hujah mereka, hujah yang lemah. Ya, terbukti di ayat ini ya mereka enggak bisa jawab. Ketika Rasulullah dan para sahabat yang meminta orang Yahudi agar mereka beriman kepada Al-Qur'an, mereka mengatakan kami hanya beriman dengan Taurat. Lalu Rasulullah bersama para sahabat memiliki jawaban yang telak, yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Kalau kalian mengatakan kalian beriman kepada Taurat, lalu kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah? Tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada si Taurat, lalu membunuh nabi-nabi yang Allah utus. Tidak mungkin. Sehingga hakikatnya kalian itu memang kaum yang suka membangkang, kaum yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kaum yang melampaui batas, ya, kaum yang seringkali melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dasarnya kalian ini tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak pula beriman kepada Taurat. Ya, inilah buruknya orang-orang Yahudi, ya. Mungkin demikian untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Edi bertanya tadi, kan ma'arofu kafarubi, ya. Jadi bukan man'arofu. Jadi ma'arofu ini maknanya lebih umum daripada man. Karena kalau man itu, ya, man itu kita hanya akan bicara dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang mereka kenali bukan hanya sosoknya saja, tapi semuanya. Ya, nabinya, ya kitabnya, ya ajarannya, ya syariatnya. Mereka yakin bahwasanya akan datang Nabi yang akan membawa syariat baru, syariat penyempurna, yang membawa ajaran-ajaran yang merupakan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga ma'arofu. Karena kalau cuma man aja, ini hanya bicara tentang Nabi Muhammad saja. Tapi kalau ma'arofu, maka ini bicara tentang Nabi Muhammad, kemudian Al-Qur'annya, risalahnya, ajarannya, syariatnya, dan semuanya. Ya, itu dia alasannya. Umida bertanya, Ustaz, ini ada hubungan dengan ayat dibaca kemarin tentang disyariatkan salat bagi Bani Israel, apakah pelaksanaan salatnya sama dengan umat Nabi Muhammad? Iya, sama, ya. Jadi syariat salat itu untuk setiap umat itu sama, ya. Dan konteksnya kalau yang ayat yang kita baca kemarin itu maksudnya adalah, ya, orang Yahudi itu sama dengan orang lain, ya, termasuk orang-orang musyrik Arab, itu mendapat khitab dakwah yang sama. Ya, mendapatkan ajakan dakwah yang sama. Mereka sama-sama diminta untuk masuk ke dalam Islam dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan juga melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain. Jadi khitab, ya, Islam ini berlaku umum, baik untuk Bani Israel, orang Yahudi, maupun orang-orang Arab, dan juga, ya, manusia dari seluruh dunia ini mendapatkan khitab dakwah yang sama, ya. Karena kalau kita perhatikan, bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelum-sebelumnya, para Nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaum mereka. Ya. Nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaum mereka. Ya, sebagaimana Musa diutus kepada Bani Israel, kemudian Isa pun sama. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan Nabi akhir zaman, maka seruan dakwahnya ini berlaku untuk semua umat. Ya, mau Bani Israel, mau orang Arab, mau orang Asia, mau orang Eropa, semuanya itu mendapatkan seruan dakwah yang sama. Karena Islam adalah agama universal yang tidak hanya dimiliki oleh suku tertentu, ya, karena dia adalah ajaran akhir zaman. Barang siapa ingin selamat, maka wajib memegang Islam sebagai agamanya. Mukminin, ya, bukan fi'il mudhari. Memang tadi ada yang ini, ya, fi'il mudhari. Keliru berarti, coba menaik 91. Yang kuntum mukminin, ini kan kuntum, ini fi'il madhi naqis. Kemudian tumnya ini adalah isimnya. Mukminin khobarnya, bukan fi'il mudhari. Ya. Kalau ada yang bilang fi'il mudhari, kita dikeliru, ya. Jadi mukminin itu kan memang isim fa'il, ya. Amana yu'minu imanan mukminun. Nah, berarti kita insya Allah satu pertemuan lagi, karena nih cek rekamannya kemarin baru 18, berarti hari ini pertemuan ke-19, berarti satu pertemuan lagi. Cuma aneh kalau hari Sabtu ada ini, ya, biasanya ada jadwal rekaman buat kelas Nahu yang Jurmiyah itu. Mungkin untuk penutup dari program bulan Juni ini, kita ini di hari Ahad, ya, insya Allah, ya. Hari Ahad pada subuh insya Allah kelas terakhir untuk bulan Juni. Kalau antum ingin ikut yang bulan Juli, ya silakan daftar lagi, ya. Insya Allah kita mulainya hari Senin. Jadi untuk yang kelas bulan Juni ini, sesi terakhir insya Allah hari Ahad besok, ya.